Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-80 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Masuk kita pada pembahasan yaitu tentang sifat kalam bagi Allah Azza wa Jalla. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah membawakan banyak ayat yang berkaitan atau yang menetapkan tentang sifat kalam bagi Allah Azza wa Jalla. Dan penetapan sifat kalam bagi Allah Azza wa Jalla ini telah terjadi perdebatan yang panjang antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan berbagai firaq, berbagai aliran dari kalangan Al-Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah, Al-Jahmiyah dan lain-lain. Sehingga Syekhul Islam Ibn Taymiyah di sini beliau membawakan banyak dalil yang menjelaskan dan menguatkan apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah kalamullah. Sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala ini adalah termasuk sifat dzatiyah fi'liyah. Dzatiyah sekaligus fi'liyah. Dia adalah sifat dzatiyah karena ini adalah sifat yang dari sejak dahulu Allah SWT memiliki sifat kalam ini. Kemudian yang kedua, dia adalah sifat fi'liyah karena Allah SWT berbicara kapan dia kehendaki, dengan apa dia kehendaki dan bagaimana dia kehendaki. Mata sya'a wa bima sya'a wa kaifa sya'a. Mata sya'a maksudnya adalah kapan dia kehendaki. Allah SWT berbicara, misalnya ketika sepertiga malam yang terakhir, maka Allah SWT berbicara dan mengatakan, man yas'aluni fa'utiyah, wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah, wa man yad'uni fa'astajibalah. Dan Allah SWT berbicara, bima sya'a, dengan apa dia kehendaki. Maksudnya adalah berbicara dengan tema yang dia kehendaki, dengan isi yang dia kehendaki. Isinya Allah SWT berbicara dengan tema dan dengan isi yang dia kehendaki. Wa kaifa syaa, dan dengan dan bagaimana Allah berbicara. Bagaimananya? Maka ini juga dengan kehendak Allah. Allah SWT berbicara dengan suara keras, an-nida, atau Allah SWT berbicara dengan suara yang pelan, maka ini sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Allah SWT berbicara kapan dia kehendaki, dengan apa dia kehendaki dan bagaimana dia kehendaki. Dan kalamullah azza wa jal adalah dengan biharfin wa sawt. Kalamullah azza wa jal adalah dengan huruf dan juga dengan suara. Dan kalamullah azza wa jal tidak sama dengan kalam makhluk. Sifat bicara yang Allah SWT miliki tidak sama dengan sifat bicara yang dimiliki oleh makhluk. Sehingga kita menetapkan bahwasanya Allah SWT berbicara dan kita yakini bahwasanya bicaranya Allah adalah sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan bicaranya makhluk. Ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah al-kalam. Allah SWT berbicara. Dan telah menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah kalam beberapa aliran, di antaranya adalah Al-Mu'tazilah, yang mereka mengatakan bahwasanya Allah SWT tidak memiliki sifat kalam, atau Al-Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya mereka menetapkan sifat kalam bagi Allah, namun mereka mengatakan bahwasanya sifat kalam bagi Allah adalah maknan qa'imun binafsi, makna yang ada di dalam diri Allah Azza wa Jalla. Inilah keyakinan Al-Asy'ariyah. Sehingga mereka meyakini bahwasanya sifat kalam adalah sifat dzatiyah saja, bukan sifat fi'liyah, di mana Allah SWT berbicara kepada siapa yang dia kehendaki, kapan dia kehendaki, bagaimana caranya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka mengatakan bahwasanya kalamullah ini adalah biharfin wa saut, dengan huruf dan juga dengan suara, dan suara kalamullah tidak sama dengan suara kalam al-bashar, dengan suara ucapan manusia. Baik, beliau mendatangkan beberapa ayat. Yang pertama, wa qawluhu, dan firman Allah Azza wa Jal, wa man asdaqu minallahi haditha, dan siapakah yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Waman di sini adalah istifham, dan siapakah yang asdaq, yang lebih benar minallah, daripada Allah, hadithan, ucapannya. Menunjukkan bahwasanya Allah SWT memiliki sifat al-hadith. Dan makna al-hadith adalah al-kalam. Seorang mengatakan, hadza kalamuk, ini adalah ucapanmu. Dan menunjukkan bahwasanya ucapan Allah SWT adalah ucapan yang asdaq, yaitu ucapan yang paling benar, yang paling sesuai dengan kenyataan. Di sana banyak ucapan makhluk, cuma ucapan mereka terkadang disadari atau tidak disadari tidak sesuai dengan kenyataan. Adapun ucapan Allah SWT, maka dia adalah ucapan yang paling asdaq, yaitu yang paling benar, yang paling jujur, yang paling sesuai dengan kenyataan. Tidak ada yang meleset sedikit pun. Dan isim istifham di sini maknanya adalah menunjukkan penafian, yaitu tidak ada yang lebih benar ucapannya daripada ucapan Allah. Tidak ada kalam yang lebih benar kalamnya daripada kalamullah. Dan istifham dengan makna nafi ini lebih dalam maknanya daripada hanya sekedar menafikan saja. Karena di sini ada tantangan, siapakah yang lebih benar ucapannya daripada ucapan Allah? Kalau ucapan Allah adalah ucapan yang paling benar, maka bagaimana seseorang mendustakan firman Allah Azza wa Jalla? Mendustakan firman Allah termasuk kekufuran. Di antara konsekuensinya, setiap yang datang dari Allah SWT maka harus kita benarkan. Baik berupa kabar apa yang terjadi di masa lalu, berupa kisah-kisah para nabi dan juga para rasul dan umat-umat terdahulu. Apa yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran maka itu adalah sidq. Itu adalah benar adanya. Tidak ada yang dusta di dalam firman Allah. Dan apa yang Allah kabarkan di masa yang akan datang berupa kejadian-kejadian, ciri-ciri atau tanda-tanda dekatnya hari kiamat atau kejadian setelah ditiupnya sangkakala yang pertama dan juga kedua, maka ini adalah benar adanya. Harus kita benarkan. Tidak ada kedustaan sedikit pun di dalam firman Allah Azza wa Jalla. Termasuk diantaranya adalah tentang sifat-sifat Allah dan juga nama-namanya. Kalau Allah SWT mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa bal yadahu mabsuutatan tajri bi a'yunina, maka harus kita benarkan apa yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu tidak ada kedustaan sedikit pun. Allah SWT mengabarkan dia beristiwa, maka kita benarkan Allah beristiwa sesuai dengan keagungannya. Allah mengabarkan bahwasanya Allah memiliki dua tangan, maka kita benarkan bahwasanya Allah SWT memiliki dua tangan sesuai dengan keagungannya. Dan Allah SWT mengabarkan bahwasanya dia memiliki mata, maka kita benarkan sifat tersebut sesuai dengan keagungannya. Ini semua adalah konsekuensi dari keyakinan kita bahwasanya ucapan Allah adalah ucapan yang paling benar. Dan sudah berlalu di awal pembahasan kitab ini, terkumpul dalam firman Allah Azza wa Jal bahwasanya ucapan Allah adalah ucapan yang paling benar, dan ucapan tersebut keluar dari Al-Alim yang maha mengetahui. Kemudian ucapan Allah SWT adalah ucapan yang ahsan, yang paling fasih. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.